siapa itu yang naik becak berbaju biru? Pergi belanja ke pasar baru. Eh, apa bung sahu yang dia beli di pasar baru? Bukan selendang, bukan sepatu. Lihat, lihat, lihat, kini zaman edan. Nenek, nenek, nenek, bermain dah kocak. Lihat, lihat, lihat, kini zaman edan. Bermain dah kocan, keluar masuk di toko tak kate urusan. Eh, siapa itu yang hilir mudik di pasar baru? Rupanya etek den menguber menantu. Eh, mertua lihat menantu kaget lagi duaan. Menantu kabur ketubuk sedang. Senggol, senggol, senggol, kiri dan kanan. Kiranya menantu lagi berpacaran. Senggol, senggol, senggol, kiri dan kanan. Lagi berpacaran, hatinya kesal, dah kocan, lalu dikempeskan.